kalah yang menang. Apalagi ini menjadi sebuah pemikiran yang serius, bagaimana mungkin saya menang dalam kekalahan. Kalah yang menang sebetulnya tak jauh dari ungkapan bijak para orang tua yang diturunkan dalam kata-kata, mengalah untuk menang. Ya, kalah untuk menang, dalam pengertian mengalah untuk menang, sungguh menyenangkan. Kalau engkau mampu tampak kalah, sehingga lawanmu bahagia dan merasa menang, padahal sejatinya dia kalah, bukankah engkau luar biasa? Bahkan engkau bisa membuat orang tertawa dalam kekalahannya. Seorang yang luar biasa, kekuatannya baik ekonomi maupun fisik. Maka dalam kekuatan fisik dia dipukul oleh seorang yang notabene tak terlalu kuat, bahkan cenderung lemah. Yang kuat tak melawan, yang lemah bahagia. Menang, itu teriaknya. Ia senang luar biasa. Yang dipukul, yang kuat, sebetulnya tak tega untuk membalas, karena akan bisa berakibat fatal bagi lawannya. Ia menerima dengan legowo, lapang dada. Ia menerima sebagai bagian untuk sebuah kemenangan yang dirancangnya. Ia menerima pukulan itu dengan senyuman. Pada waktu yang memukul tertawa, orang banyak akan berkata, karena mereka tahu betul yang memukul ini lemah. Dan mereka akan berkata, karena mereka tahu betul yang dipukul itu kuat. Apa kata mereka? Wow, luar biasa. Sesungguhnya dia bisa mengalahkan yang lemah, tapi ia tak melakukannya. Wow, luar biasa. Ini orang memang hebat sekali. Maka orang akan memujanya sebagai orang yang rendah hati. Orang akan memujanya sebagai orang yang memandang jauh ke depan. Orang akan memujanya sebagai orang yang memenangkan dua pertandingan sekaligus. Pertandingan terhadap ambisi diri untuk membalas, dan pertandingan menekan diri memberi kemenangan kepada yang lainnya. Tetapi yang menang di dalam hal itu justru sangat menyedihkan. Ia tak lebih daripada pecundang yang mendapatkan kemenangan karena belas kasihan, yang mendapatkan kemenangan karena ketidaktahuan dia. Dia melompat, dia berbahagia, padahal dia adalah orang yang paling malang di dalam hidupnya. Nah, mungkin Anda tanpa sadar terjebak di sana, berpikir Anda pemenang, ternyata Anda pecundang. Menyakitkan, bukan? Karena itu, berpikirlah dengan tajam, mengevaluasi nilai-nilai kemenangan yang kau miliki. Jangan-jangan engkau hanya pecundang dan bukan pemenang. Orang mencibir bibir dan berkata, dia lagi, sungguh tidak tahu diri. Dia itu hanya pecundang. Mengapa tampil bermegah diri? Semoga Anda bijaksana menjadi pemenang, sekalipun tampak kalah. Menang di dalam kekalahan memang luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.